Bapak kembali, semuanya dia reda dan pengalihan haknya kepada tanggungan seorang kepada tanggungan orang lain yang mana dia ketahui akhir urusan itu, maka hal demikian dia itu mirip seperti orang yang mana membeli, ya, membeli daripada suatu barang-barang yang ada aib, dia tidak tahu aibnya. Kembali, ya. Jadi kalau orang yang menerima pengalihan hutang tadi tidak tahu keadaan orang yang mengalihkan ini, apakah dia nyawabut orang bangkrut atau orang yang mana orang sengaja mengundurkan hutang atau betul-betul tidak bisa lagi, dia miskin atau sudah meninggal. Kalau dia tidak tahu persis keadaan orang ini, maka orang menerima pengalihan hutang tadi bagaikan dia itu membeli barang dagangan yang aib, tidak tahu apa aibnya gitu. Nah, kenapa? Dia kan tahu menjawab nanti kan bayar kan? Ya, dia bayar sementara kondisi orang ini tidak tahu apakah dia itu sengaja mengundurkan atau betul-betul punya uzur atau sejenis pada itu semua. Walaupun dia tidak reda dan pengalih utang atas orang yang kesulitan sejenisnya, atau dia reda dengan penghalih utasnya, akan tapi dia tidak tahu kesulitannya atau jenisnya, atau dia tertipu, ya, orang menerima apa tadi ini, orang menerima pengalihan ini. Dan persyaratan rujuk saat uzur memenuhi atau ada kesulitannya, maka yang hak semoga dia rujuk karena kesulitan orang yang menerima pengalihan tadi aib di mana tidak ketahui dan tidak dia redai, maka dia rujuk. Sebenarnya bahwa saya rujuk sangat syarat karena sunnya kaum muslimin itu bersama syarat-syarat mereka. Jadi kalau seandainya orang yang menerima pengalihan ini enggak tahu gitu, maka bagi dia boleh rujuk, ya, tidak tahu kalau ternyata orang yang mengalihkan ini ada aib, tidak ketahui. Kemudian juga orang yang menerima pengalihan ini enggak reda, maka boleh dia orang yang menerima, orang menerima pengalihan ini, maka boleh bagi dia untuk rujuk, ya, sebenarnya seorang boleh rujuk saat syarat-syarat, sebuah syarat-syarat sebenarnya keumuman orang muslimin bersama syarat mereka yang sudah kita lewati dalam hadis-hadis yang dulu. Oleh inilah, maka di sini dalam hadis ini dibatasi, ya, diingatkan penerimaan pengalihan utang ini itu dasar apa tadi? Al-Malik, orang yang mampu. Ya, orang yang mampu, walaupun ya, utang terus masih tersisa pada tanggungan orang yang mengalihkan. Betul-betul ada orang yang menerima, ada orang yang mampu. Oleh karena inilah pengalihan utang ini itulah mazhab a'immah arba'ah selain mereka. Kemudian yang ke-11, faedah yang terakhir, walakin hal yarji'u al-muhalu law tabayyana anna al-muhala 'alaihi muflisun aw mata aw jahada fi khilafun wa tafsilun insyaallah ta'ala. Sekarang masalah, apakah boleh bagi si muhal, orang yang menerima pengalihan hutang, ya, paham kan? Orang yang menerima pengalihan hutang, apakah boleh bagi dia kalau jelas ternyata orang yang minta pengalihan tadi ini udah bangkrut atau meninggal atau dia mengingkari atau sini seperti itu daripada watak yang gak bagus, maka boleh bagi dia rujuk? Ini khilaf dan perincian insyaAllah. Maka di sini ada khilaf di antara ulama. Ajma' ulama'u al-i'tibar yadal mahil fil hiwalati wa khtalafu i'tibar yadal al-muhal wa muhal alai. Jadi memang ulama ijma' atas standar, ya, sebagai standar untuk ukuran riba. Ada keridaan, ya, keridaan orang yang si mahil, orang yang memindahkan hutang di dalam kewala ini, dalam pengalian hutang. Kemudian juga di sini ulama juga berbeda pendapat standar ridhonya, ya. Standar ridhonya orang yang ya, menerima ya, pengalian hutang dan juga si penghutang tadi. Jadi ada tiga nih kan ya. Jadi kan ini kan putarannya kan tiga orang nih kan ya. Ya, orang yang beri pinjaman, ya, orang beri pinjaman, orang berikan pinjaman ini atau si piutang atau dalam bahasa lain apa tadi? Kreditur ya, dia menerima lah kalau pembayar hutang dialihkan pada orang lain, orang kedua, terus orang si penghutang ya, atau debitur ya, dia mengalihkan kepada orang yang kedua, kemudian orang yang kedua itu dia menerima pengalihan utang. Dipahami kan, kan apa berputar tiga orang ya. Nah, ini. Nah, jadi sini ulama memang ya, ijma ulama standarnya arus riba kepada orang yang mana memindahkan hutang ke orang lain, nah, tapi kepada orang yang dua yang lain, teman yang dua yang lain lagi ini, ya, itu orang yang menerima bertanggung jawab pembayaran hutang dan juga orang yang menerima ya, apa penulisan hutangnya, maka Abu Hanifah itu standarnya harus keribuan keduanya, ya, keduanya juga harus riba karena sifatnya timbal balik. Yang mana syarat riba dari dua pihak, baik ya, dari satu sisi juga sisi yang lain. Jadi baik sisi orang yang memindahkan hutang, orang yang punya hutang tadi dengan dua orang ini yang punya apa, orang yang punya apa kreditur, orang yang memberikan hutang atau memberikan pinjaman atau yang memberikan piutang dengan satu orang lagi yang bertanggung jawab penulisan, penulasan atau yang pengapa nerima penghutang. Ini semuanya harus riba daripada dua pihak ini ya. Itu semuanya ada riba. Maka riba tadi adalah standar di kalangan mereka. Di sini Abu Hanifah tidak melihat hadis atau zahirnya. Maka penunjukan wajib. Innama yarawna ala atba' mustahabu wal mandub. Di sini kalau Abu Hanifah tidak berpendapat secara sahih hadis itu ya wajib, cuma berpendapat bahwasanya dianjurkan atau dianjurkan mandub. Pak Imam Ahmad dan pengikutnya Ar-Razi Abu Thawr Ibnu Jarir ila an amra li wujub. Jadi urusannya wajib, artinya keriduan semua ini tiga orang ini ya. Tiga orang ini betul-betul ridha gitu ya. Ya, bahwa keridhaan pertama tadi orang yang berhutang si debitur, kemudian yang kedua orang yang beri hutang atau piutang atau pembatalan kreditur juga harus riba, dan ketiga tadi orang yang menerima pengalian hutang, orang yang bertanggung jawab melunasi hutang, nah orang ketiga ini juga semuanya riba gitu ya. Wajib bahwasanya itu harus wajib karena hadis secara zahirnya. Nah, sampai sini cukup. Sekarang kita pindah ke buku kedua, Nasihati Linnisa. Nah. Baiklah, kita tadi masih ke poin yang ke-11 tentang pendidikan anak, yang mana dulu ajarkanlah anak-anak itu akidah yang sahih. Kita ulangi hadis yang kemarin, yaitu sabda Nabi SAW kepada Abu bin Abbas, inni u'alimuka kalimatin ihfazillah yafadka ihfazillah tajidhu tijahaka iza salta fasilillah isa'anta fasa'anbillah wa'lam al-ummata lau istama'u ala yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad kataballahu laka wa lau istama'u ala yaduruka bisya'in lam yaduruka illa bisya'in qad kataballahu laka rufiyan aqlam wajafus suhub. Yang mana sini Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, sungguhnya aku mengajar engkau berapa kalimat. Hadisnya panjang ya. Ini dalil bahwasanya hendaknya orang tua mengajar anak akidah. Sungguhnya aku mengajar engkau berapa kalimat, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, niscaya engkau menemukan Allah di depan engkau. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah sungguhnya umat atau manusia apabila mereka bersatu untuk memberi manfaat, sesuatu manfaat kepada engkau, tidak bisa manusia itu mereka beri manfaat, sesuatu manfaat kepada engkau kecuali yang sudah ditulis Allah untuk engkau. Nah, kalau seandainya mereka, yaitu manusia, bersatu untuk memberi sesuatu bahaya kepada engkau, tidaklah bisa mereka memberikan sesuatu bahaya kepada engkau kecuali sesuatu yang telah ditulis Allah dan engkau, diangkat pulpen dan telah kering lembaran-lembaran. Akhwana rabbikum, di sini hadis ini panjang sekali, banyak sekali faedah kaidah kita ambil dari sini. Yang dimaksud dengan jagalah Allah, niscaya Allah menjaga engkau, maksudnya jagalah batas-batasan hukum Allah dan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhilah larangannya, ya, membenarkan khabar-khabar, ya, beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai yang disyariatkan, ya, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita, yahfadka, akan menjaga, Allah akan menjaga baik urusan agama kita dan juga menjaga urusan dalam dunia kita. Ia mana Allah Ta'ala menjaga kita, ya, sehingga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita, ya, dalam urusan agama, sehingga terus untuk istiqamah, tegak teguh dalam urusan agama ini. Demikian juga Allah Ta'ala akan menjaga kita dalam urusan dunia, baik keluarganya, baik terhartanya, baik terkesehatannya, bahkan fisiknya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaganya. Oleh karena itulah, ganjaran sesuai jenis amal, maka amal itu pasti akan dirawat, dijaga, dan juga ganjarannya. Ini ikhwan fabikum, motivasi bagi kita untuk sentiasa agar kita menjaga syariat Allah Ta'ala ini, menjaga agama Allah ini. Apabila kita terus melaksanakan agama Allah Ta'ala ini, di kewajibannya, melaksanakan salat berjamaahnya, misalnya baca Quran, melaksanakan tauhid, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan seterusnya daripada agama Allah Ta'ala ini, makanya saya pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga urusan agama kita dan akan menjaga urusan dunia kita. Oleh karena itulah, musibah itu ada dua macam. Ada musibah dalam agama seorang, ada musibah dalam duniawi seorang. Musibah yang paling terberat dan paling terberat dan terburuk adalah musibah dalam agamanya. Apa itu? Ya, kurang, berkurang, atau dia futur, atau dia mulai kendor dalam melaksanakan agama ini. Ini musibah sisi agama. Kalau dulu dia taat, bertauhid dan sunnah Nabi SAW, mulai sedikit, mulai kendor. Kalau dulu dia kami melaksanakan kewajiban salat berjamaah, seterusnya mulai dia makin kendur, meninggalkan salat berjamaah, mulai agak terlambat, mulai pula kurang-kurang, jatuh pula mulai dalam kemaksiatan. Kalau dulu dia masya Allah istiqamah, rajin ta'alim, dapat faedah ilmu terus menerus, mulai malas-malas, terus makin berkurang kualitas keimanannya gitu. Ya, makin futur, makin berkurang dia, bahkan wa'adzubillah, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perkara yang haram, maka ini musibah dalam sisi agamanya. Ya, baik jatuh dalam perkara keharaman, baik penyakit di sisi lisannya, penyakit daripada sisi hawanya, penyakit daripada kemaluannya, penyakit daripada perutnya, yang jatuh dia kepada nafsu, syahwat dan keharaman dan seterusnya, maka ini musibah sisi agamanya. Inilah musibah yang paling terberat. Kalau yang kedua, musibah duniawi, ini masih ringan. Dapat musibah, ada meninggal anggota keluarganya, dapat penyakit, dapat sebuah kesedihan dan keperihan, ada hal lain, kekurangan ekonomi, ada kelaparan, ada kekeringan, ada kemarau, dan seterusnya daripada musibah-musibah duniawi. Ini masih kecil dibandingkan daripada musibah yang merusak agamanya. Musibah yang merusak akhlaknya. Ini yang paling terbesar. Kenapa? Berkaitan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Betapa banyak orang yang mana lalai, lupa, gak sadar kalau dia itu dapat musibah sisi agamanya. Dia sebenarnya rusak akidahnya, rusak daripada akhlaknya, gak sadar dia. Ya. Telah jatuh dalam banyak kemaksiatan dan kemungkaran dan kerusakan, gak sadar dia. Tapi kadangkala bisa jadi orang kalau telah dapat musibah duniawi, dia sadar dia. Apa ya dosa saya? Kok terus-menerus ada kecelakaan, inilah itulah, anak sakit begini, ya begitu-begitu segala macam, ada aja kok musibah. Ya, barangkali bisa ada saja manusia bisa sadar dia, apa kira-kira gerangan dosa saya? Dosa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa saya kepada manusia, kepada sipulan-sipulan. Kenapa saya sekarang diginikan? Kenapa saya begini-begini? Nah, ini musibah sisi dunia. Oleh karena itulah, di sini Nabi SAW mengingatkan kita dengan suatu ucapan yang singkat, padat. Ya, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga engkau. Yang mana di sini kita diperintahkan oleh Nabi SAW menjaga hukumku Allah Ta'ala. Baik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik berkaitan dengan hukum sama manusia dan muamalah sama manusia. Kita jaga. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala dari larangannya. Maka insya Allah kita akan memetik buahnya. Barang siapa yang menanam amalnya, dia akan terus memupuk amalnya dan perkara-perkara ini, maka insya Allah dia akan menuai hasilnya yang mendapat penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan agamanya, akhlaknya, akidahnya, demikian juga duniawinya. Sebaliknya, kalau dia selama ini selalu menanam, ya, dia memupuk, ya, daripada kemaksiatan, sesuatu yang keharam, melanggar hak Allah Ta'ala, melanggar hak-hak manusia, maka dia akan menuai daripada akibat perbuatannya, dia akan menuai badai daripada kemaksiatan, kemungkaran dan keharaman yang telah dia lakukan. Selanjutnya Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, ihfazillah tajidhu tijahaka, jagalah Allah, niscaya engkau menemukan menemukannya Allah di depan engkau. Ini maksudnya apa? Bahwasanya Allah Ta'ala akan melindungi, akan perhatikan urusan-urusan kita, baik urusan agama maupun urusan dunia kita. Ya. Ini sebuah ganjaran, ya, memetik daripada buah yang mana kita tanam, sentiasa kita pupuk, dan amal soleh dan ibadah kita ihsan kepada Allah Ta'ala dan ihsan kepada sama manusia, maka seorang tadi akan memupuk, maka akan dia akan memetik buah hasil amalnya, dia akan dapat perlindungan, penjagaan, perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala menjaga, melindungi urusan din kita dan urusan dunia kita min rabbil alamin. Kemudian selanjutnya, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini sesuai juga dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau, hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Di sini lihat dalam sistem nahwu, kata iyyaka dhamir sini dimajukan di depan kan. Maka di sini menunjukkan pengkhususan, pembatasan bahwa hanya kepada engkau lah kami beribadah, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Oleh karena itulah memohon, meminta kepada Allah, yang mana itu semua pun doa, yang doa merupakan ibadah. Betul-betul seorang muslim beribadah kepada Allah Ta'ala satu-satunya, dia meminta dan memohon seluruh urusan dia, seluruh kebutuhannya, sentiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan kita kemarin senang lewati sampaikan faedah-faedah daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya saudara-saudara, ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari ayat 7 sampai ayat 19. Yang mana di antara faedahnya bahwasanya, ya, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila mereka dapat suatu kesulitan, maka mereka sentiasa bersabar, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika awalnya terjadi, bahkan saat kesulitan memuncak, bahkan saat mulai surut, maka berakhir, terus seorang hamba itu meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jugalah hadis ini ditekankan agar kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut tauhid akidah yang mana sudah kita lewati juga dalam pelajaran Fathul Majid. Oleh karena itu hendaknya seseorang mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, memohon kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala berdoa untuk agar Allah Ta'ala memberikan manfaat dan sebab-sebab. Sebenarnya sabda Nabi SAW yang lainnya, ikhris alam yang fa'uka, wasta'ambillah wa la ta'jiz. Gigilah, berusaha apa-apa yang bermanfaat bagi engkau, dan mohon pertolongan kepada Allah, ini engkau melemah kaum muslim. Ini juga sudah kita lewati dalam Fathul Majid. Naam. Kalimat selanjutnya, wa'alam anna ummata law istama'at ala yanfa'uka, sampai seterusnya tadi, ketahuilah kalau sanya manusia itu semua bersatu, berkumpul, bersepakat untuk memberi suatu manfaat kepada engkau, tidak bisa mereka memberi manfaat kecuali suatu yang telah ditulis oleh Allah untuk engkau. Itu juga sebaliknya, kalau seluruh manusia itu bersatu, berkumpul, bersepakat untuk memberi suatu bahaya kepada engkau, tidak bisa mereka memberikan bahaya kecuali suatu yang ditulis oleh Allah Ta'ala kepada engkau. Ikhwan Rabbikum, di sini juga mengandung akidah, keyakinan, agar kita betul yakin mengimani pada qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sini diiringi pada bagian alinea di atas tadi, bahwasanya memohon, meminta kepada Allah Ta'ala, itu juga Allah Ta'ala memberitahu bahwa segala sesuatu itu semua di tangan Allah Ta'ala, bahwa segala sesuatu itu sudah tulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sesuatu yang bahaya, apakah sesuatu yang manfaat pada pribadi seorang, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang diberikan Allah Ta'ala, ya, dan tidak bisa ya, seorang itu memberikan apa yang dihalangi Allah Subhanahu wa taala, Allah lah satu-satunya memberi, Allah lah satu-satunya memberi manfaat, Allah lah satu-satunya memberi bahaya, Allah lah satu-satunya yang menghalangi. Oleh karena itulah di sini keyakinan sisi akidah yang qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan keluar dari kehendak masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apapun sesuatu yang terjadi itu tidak akan keluar daripada iradah dan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis ditegaskan bahwasanya semua manusia, walaupun mereka semua sepakat seluruh dunia ini untuk memberikan manfaat, tidak akan bisa kalau tidak ditakdirkan Allah taala. Sebaliknya juga tidak bisa juga mereka memberikan bahaya, bikin makar, bikin bersekongkol, bikin rencana jahat, nanti diginikan, digitukan, begini, segala macam, tidak akan bisa terrealisasi. Ya. Terhadap yang mana yang tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah segala sesuatu yang terjadi dan tidak terjadi itu semua sudah menjadi qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan qabikum, maka dengan iman kita dan qada takdir Allah Subhanahu wa taala ini, jadikan kita orang tenang dan damai tenteram hidup ini. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang tenang, damai dan tenteram dalam hidup ini. Apapun kau orang yang mana ingin buat rencana, apakah rencana yang baik untuk kita, apakah seorang punya rencana buruk bagi kita, bikin makar, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia berbicara, kemanapun dia bertindak, maka itu insya Allah tidak akan bisa memberikan bahaya, tidak akan bisa menjatuhkan, tidak akan bisa meruntuhkan, selama tidak akan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesesiaan bagi dia, membuang waktunya, membuang hartanya, membuang tenaganya, pikirannya dan segala macamnya, hanya sesuatu yang mana tidak manfaat bagi dia. Oleh karena itulah di sini Nabi SAW mengingatkan rufial aqlam wa jafas suhub, telah diangkat pulpen dan telah kering lembaran, yang mana sesuatu sudah selesai ditulis, yang mana harus terjadi, yang mana semua sudah tulis di lauhul mahfud, maka harus terjadi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini merupakan penetapan iman, qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan aqabikum, kembali kepada di sini tadi poin yang ke-11 yang disebutkan oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, bahwasanya hendaknya poin ke-11 orang tua itu mengajar anaknya dengan akidah yang sahih sesuai dengan tingkatan pemahaman pikir anak. Kita tanya aina Allah, di manakah Allah, kita ajar Allah fis sama, Allah di atas langit, berapa rukun Islam, berapa rukun iman, kita diktekan apa agama muna, siapa nama nabi, apa nama kitab suci, kita ajarkan dia akidah, pondasi-pondasi yang mana sering tingkat akal dia, setingkat kemampuan pikirannya. Sampai sini yang bertanya faedah yang ke-12, poin ke-12 sangat panjang. Sini pengarang menyebutkan tentang wasiatkanlah anak engkau sebagaimana wasiat Luqman pada anaknya tentang masalah mentaikan Allah taala. Surah Luqman ayat 13-19 ini panjang kalau kita baca tafsir Sa'dinya. Sekarang cukup dah jam 11:40. Nah, mohon kepada ikhwan untuk pekan depan, mudah-mudahan ini ada uzur karena hujan, dipercepat datangnya jam 9:30, percepat datang, percepat kita mulai ta'lim. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa seperti biasa jam Rabu sore jam 4 kita ta'lim Riyadhus Shalihin. Tutup kepada majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.